بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita masih membahas berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Dan khusus pada ayat ke-70 dari surah Al-Ma'idah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perilaku dan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini diawali dengan taukid, dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad, sungguh. Ini menunjukkan bahwa hal itu benar-benar terjadi, bukanlah dongeng, bukanlah kiasan dan bukanlah cerita yang tidak ada kebenarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah benar-benar telah mengambil semacam perjanjian yang kuat. Ya, perjanjian yang tegas dan begitu juga tertulis, bahkan inilah yang disebut dengan mitsaq. Kalau di masa Nabi Musa kita mengetahui ada 10 commandment, dan begitu juga pada orang-orang Nasrani ada pada mereka Injil, dan pada umat Islam sebenarnya ada Al-Quran dan ada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perjanjian-perjanjian ya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mitsaq. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, menjelaskan telah mengirimkan, telah mengutus kepada Bani Israel itu banyak rasul. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan tidak kurang daripada 1000 nabi telah dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya kembali mengingatkan kita umat Islam untuk senantiasalah melihat kepada ajaran yang dibawa oleh para anbiya dan rasul itu. Ya, karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sungguh sangat tercela, yaitu sebahagian daripada mereka merubah-rubah ajaran agama yang telah dibawa oleh nabi mereka, ya sebagaimana yang kita ketahui kisah daripada Samiri yang sudah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu, yang ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, kemudian Samiri membelokkan akidah mereka kepada menyembah yang tadinya menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada menyembah anak lembu. Dan kemudian sebahagian daripada nabi-nabi dan rasul itu pula ada yang mereka bunuh. Sebagaimana kita ketahui juga upaya mereka untuk membunuh Nabi Isa, untuk membunuh Nabi Musa, untuk membunuh bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita persilahkan kepada para asatiz untuk menyampaikan ide-ide berlian mereka dalam kajian ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya. Kita melihat di sini sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansa, laqad akhadna mitsaq. Mitsaq di sini adalah artinya janji, salah satu bentuk janji yang dibuat Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi, yaitu tentang perjanjian Abaid Aqabah, perjanjian Wa Aqabah. yang mana perjanjian itu yang menjamin pelakunya akan masuk surga bila jika mereka memenuhi perjanjian tersebut. Karena sebelum perjanjian itu terjadi, orang-orang dari kaum Quraisy atau kaum Yahudi mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami telah putuskan hubungan kami dengan orang umat Yahudi. Apakah kamu nanti akan meninggalkan kami?" Maka dibuatlah perjanjian ini supaya mereka merasakan ada satu kait ikatan, yang mana ikatan itu tidak menjanjikan di dunia saja, tapi menjanjikan ketika hidup di akhirat kelak nanti. Adapun janji yang diapakan dalam Al-Quran ini, laqad akhadna mitsaqa bani Israel, janji bani Israel, salah satunya itu di dalam surat Al-Baqarah juga sudah disebutkan gitu, salah satunya alla ya'budu illallah. Jadi janganlah mereka menyembah Tuhan kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berkaitan dengan itu? Artinya keberkaitan dengan itu yang mendukung bahwasanya yang betul-betul kita sembah itu adalah Allah, yaitu jangan berbuat syirik, jangan mencuri dan lain sebagainya. Itulah perjanjian-perjanjian. Artinya ketika Allah berfirman seperti ini, masih Allah bukakan seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Walaupun mereka sudah mengambil janji, diutus rasul, gitu kan, terus dihina, dicaci maki, tidak diterima ini. Bahkan mereka juga selalu membuat onar dan lain sebagainya. Tapi dengan ayat ini Allah masih membukakan pintu. Tapi kenyataannya lain yang ditutup dari ayat ini. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Ada yang berdusta, ada yang membunuh para nabi-nabi terdahulu seperti nabi Zakaria, nabi Yahya dan nabi-nabi yang lainnya. Menurut salah satu penafsirannya begitu. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Ada sebahagian yang berdusta tidak pernah membunuh, tapi ada yang sebagian dia membunuh dan berdusta. Gimana Ustaz Ariben? Iya, kalau kita lihat di sini benar sekali kata Ustaz Fajrul, di samping ayat surah Al-Baqarah yang tadi Ustaz Fajrul sebutkan Allah ya'budu illallah, maka terkait juga dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 69 di antara misak Bani Israel yang juga termasuk misak-misak agama-agama sebelumnya, tetap saja tiga poin penting yang ada pada ayat 69 tadi, yaitu amanabilah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Yeah. Inti agama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, tidak boleh mensyirikkan dan menyekutukannya, beriman kepada hari akhirat karena ini adalah jaminan. Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji, tidak pernah melupakan amal baik walaupun itu sebesar habbati khardal, sebesar biji atom atau asghar min zalik, lebih kecil dari atom, tapi bagi Allah itu tidak pernah tidak dia ketahui. Semua dia mengetahui, yang baik akan dibalas di hari akhirat, yang buruk juga akan mendapat balasan setimpal di akhirat. Kemudian yang ketiga, karena kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka banyak-banyaklah beramal soleh. Inilah merupakan misak yang disampaikan Allah kepada Bani Israel, dan ini juga adalah pesan universal yang disampaikan Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat 69 itu dimulai dengan innallazina amanu, yaitu orang yang beriman dari sejak zaman Nabi Adam dan nabi-nabi siapapun yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Yang disebutkan di 69 ini cuman tiga agama besar, Yahudi, Sobi'in dan Nasrani. Selain itu rasul-rasul yang lain termasuk orang-orang yang beriman, pengikutnya beriman sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul, yang tidak disebutkan Nabi, yang tidak disebutkan Al-Quran dalam ayat 69 satu persatu, tetapi memiliki ajaran universal, diantaranya itu juga yang dimiliki oleh misak Bani Israel. Ya. Ya, ada pertanyaan Ustaz Ardiansa. Ketika Allah berfirman laqad akhadna misak, akhadna di sini mengambil atau membuat perjanjian? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, apakah kita katakan mengambil atau membuat perjanjian, artinya ada semacam pengikraran janji dari orang-orang Yahudi dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, bahwa mereka akan taat kepada isi daripada Ten Commandment itu atau yang kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada mereka, dan bahwa mereka akan berpegang teguh kepada mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah perjanjian yang seperti itu pula lah yang kemudian mereka ingkari, begitu. Ustaz Arifin? Ya, kalau saya tambahkan lagi sedikit, bahkan memang di sini fariqon yaqtulun disebutkan dengan fi'il mudhari. Jadi usaha-usaha Bani Israel untuk terus membunuh tidak saja para rasul yang sudah memang tiada, tapi penganjur kebaikan itu juga menjadi sasaran tembak mereka. Yeah. Nah, jadi memang disebutkan boleh jadi para da'i itu terbunuh. Yeah. Walaupun disebutkan wallahu ya'simuka minan nas, memang itu adalah jaminan yang khusus bagi Nabi Muhammad. Para nabi bisa dibunuh seperti tadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tetapi itu bukanlah berarti kekalahan. Tetaplah para nabi itu adalah seorang yang mulia. Maka di sini fariqon yaqtulun, dan para dai, maka kita menemukan ada ulama-ulama besar di Palestina itu menjadi sasaran tembak Bani Israel dan Yahudi pada saat ini. Karena apa? Karena memang disebutkan dengan fi'il mudhari. Siapa saja yang berbuat kebaikan, menganjur perdamaian, sampai pemimpin mereka sendiri pun berani mereka bunuh. Karena apa? Karena memang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bima la tahwa anfusuhum. Jadi menariknya sekali di sini, Ustaz, seperti Ustaz bilang tadi, fi'il mudhari itu artinya menandakan pekerjaan mereka sekarang dan akan datang itu akan berlangsung. Juga seakan-akan Allah menyampaikan dengan fi'il mudhari ini, Allah ingin menghadirkan gambaran suatu perbuatan itu, maka disampaikanlah dengan fi'il mudhari. Sama seperti firman Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya enggak bisa kita lihat, tapi memang seakan-akan Allah ingin menghadirkan kejadian tersebut seakan-akan berada di depan mata kita. Atau alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Seakan-akan Allah ingin memperlihatkan di hadapan kita. Seakan-akan memang betul akan turun air dari langit tersebut. Bagaimana Ustaz? Ada tambahan dari Ustaz Ardiansa? Iya. Jadi menariknya ayat ini menegaskan kembali kepada umat Islam dan para mubaligh untuk senantiasa mawas diri, dalam artian bukan berarti takut mati, tetapi senantiasa untuk menjauhkan diri daripada godaan hawa nafsu, satu. Yang kedua adalah untuk tidak menjadikan hawa nafsu sebagai sebagai pedoman, apalagi menjadikan rujukan dalam pernyataan-pernyataan mereka. Karena apa? Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Ketika kitab suci mereka tidak lagi sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, dengan tuntutan kehidupan mereka pada saat itu, ya, akal mereka, maka ketika itu mereka merubahnya dengan mudah. Nah, itu yang kita takutkan kalau itu juga terjadi pada di dalam tubuh umat Islam. Ya, jangan sampai para asatiz itu, para ustadz dan para mubaligh itu mencoba-coba untuk katakanlah berbicara tentang agama yang sebenarnya dia sendiri tidak memahami atau tidak mengetahuinya. Imam Malik pernah mengatakan qaulula adri nisful ilmi, mengatakan aku tidak tahu atau aku belum tahu itu adalah separuh daripada ilmu itu sendiri. Jadi saya melihat inti daripada penekanan ayat di sini bukan hanya pada fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun, tetapi adalah bima la tahwa anfusuhum. Karena ini bukan hanya terjadi pada orang-orang Yahudi, tetapi sangat mungkin terjadi pada siapa saja. Karena godaan hawa nafsu ini begitu besarnya, dan godaannya itu dapat terjadi baik itu pada orang-orang yang saleh ataupun orang yang taleh, begitu, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ataupun orang yang, apalagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat menarik sekali yang Ustaz Ardiansah bilang tadi, ini akan terjadi pembohongan, pembunuhan apabila mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan perintah atau tidak sesuai dengan hati mereka. Artinya selalu ingin menyelewengkan. Artinya bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tadi kepada siapa saja, kan begitu, Ustaz? Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta hawahu Tabaan lima jitu bihi, bahwa tidak sempurna iman seseorang muslim sampai hawa nafsunya tunduk pada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Artinya ini untuk mengingatkan kita bagi orang yang beriman. Artinya janganlah kita bersedih, karena ayat yang sebelumnya itu supaya kita itu tetap kukuh, kita harus beriman, percaya, beriman kepada Allah, kepada malaikat dan semuanya itu pada hari kiamat, dan begitu juga selalu kita wa'amila solihan terus menerus tanpa harus berhenti. Makanya Allah memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya orang yang selalu meninggalkan perintah Allah itu, orang yang selalu membelotkan apa sudah menjadi kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dikatakan di firman Allah, bima la tahwa ampusuhum, ya sesuka dengan hati mereka itu, maka terjadilah pembohongan, terjadilah pembunuhan. Bagaimana Syarian? Iya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, baik itu mendustai agama Allah ataupun membunuh para nabi, itu adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, semata-mata karena mereka jadikan Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, kita umat Islam yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa dekat dengan ayat-ayat Al-Quran, maka marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai imam dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita lebih bercahaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan nanti masuk? Masuk kan?